big moon. Lalu coba rasa berapa dasarnya cintaku. Setelah itu barulah kau tahu seberapa besar ku punya mau padamu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Adi Bima.